Mitra Bisnis, Tempo menulis, Presiden SBY mengatakan tidak adil jika partainya terus disorot soal kadernya yang terlibat korupsi. SBY membeberkan data, untuk tingkat kementerian dan DPRD Kabupaten Kota, partainya hanya menempati posisi ketiga dari jumlah kader yang terkena masalah korupsi. Masih ada dua partai lain di atasnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi PDIP, Budiman Sujatmiko. Pak Budiman, apa komentar Anda soal ini? Pernyataan Pak Presiden SBY tentang partainya dempet soroti karena korupsi, padahal korupsi kecil dibandingkan dua partai lain. Menurut saya pernyataan seperti itu tidak etis. Karena apa? Pertama, ada kesan bahwa Pak SBY mengatakan bahwa korupsi yang kecil itu lebih dengan korupsi yang besar. Padahal bagi seorang, apalagi kepala negara, barutan, korupsi kecil itu tidak lebih ringan daripada korupsi besar. Korupsi besar dengan korupsi yang kecil itu sama-sama korupsi. Itu pertama harus pegang. Tidak boleh dibandingkan antara korupsi yang kecil dan korupsi yang besar. Korupsi, korupsi gitu. Kedua, mengatakan bahwa partainya itu jadi soroti juga dari partai lain ketika korupsi hal sama menimpa misalnya contohnya partai kami PD Perjuangan dalam soal cek pelawat ketika ada kasus Agus Sondro, kemudian juga yang lain juga ada ekspos yang cukup besar penyorotan, tapi kami tidak mengatakan, tidak merasa bahwa ini tidak dilakukan PD Perjuangan. Ini juga memang terjadi partai kami ya. Hal seperti itu karena memang tergantung situasi dan kasus ya. Ketika kasus yang meretak menimpa ya tertentu tidak hanya partai dan politisi ya. Pasti sudah ada ekspos. Sebenarnya seperti itu. Lalu menurut Bapak, tindak lanjut seperti apa yang sebaiknya dilakukan Presiden SBY? Silakan saja dibuka. Kalau SBY mengatakan, silakan yang resmi pernyataan lah korupsi Partai Demokrat nomor urut 3 dibandingkan korupsi dua partai lain sebut. Dua partai lain apa, prosentase korupsinya berapa, atau jumlah di korupsinya berapa, silahkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita senang kok bahwa ketika memang ada upaya untuk membongkar semuanya. Lalu sebut melibatkan partai mana, berapa jumlah korupsinya, tidak ada masalah seperti itu. Ketimbang pembicaraan seperti kemarin, ada kesan bahwa Pak SBY mentolerir korupsi dalam bentuk kecil, dan tidak mentolerir korupsi dalam bentuk besar, padahal sama saja. Ya seperti saya katakan tadi, tidak ada setiap mengatakan demikian begitu. Seolah-olah pertama ini misalnya bahwa memang benar korupsi Demokrat partai Demokrat lebih kecil, menurut saya juga tanpa para pembuktian ya itu hanya menjadi sedang opini jadinya kan. Seorang presiden tidak dipilih untuk menggiring opini seorang presiden adalah membuat keputusan, berbicara bahasa keputusan. Demikian politisi PDIP Budiman Sujatmiko. Saya Wendy Lim.